Ma ma'nal bina? Arwan. Luzumu awakhiril kalim. Harakatan atau sukunan min ghairi amil. Tanpa sebab amil. Subhanallah, subhana. Ini menetapi fathah, apakah dia dikatakan sebagai kalimat yang mabni atau mu'rab? Zur'ah. Subhana, ma'adallah, subhanallah. Hah? Mabni atau mu'rab? Setuju, Irfan? Mabni? Mu'rab, kenapa? Karena tetapnya dia di atas fathah karena amil. Iya, usabbih, subhanallah. Itu amilnya usabbih, yang wajib dibuang. Pada contoh, ma'adallah, a'udhu, ma'adallah. Jadi kalau tetapnya keadaan satu kalimat itu karena amil, maka itu mu'rab. Kalau bukan karena amil, itu mabni. Seperti contohnya man. Silahkan antum pergantikan di situ amil. Ya, ja'a man indak. Ra'aitu man indak. Marartu bi man indak. Amilnya gonta ganti, tapi man tetap keadaan seperti itu. Berarti ini man adalah kalimat yang apa? Mabni. Iya. Kalau tetapnya karena sebab apa? Amil, maka itu mu'rab. Kam naw'ul i'rab? Naw'ul bina kam? Ashraf. Kam naw'ul bina? Dhammun, fathun, kasrun, sukun. Ada arba'atu anwa'. Bina ada empat macam, dhammah, fathah, kasrah dan sukun. Apa contohnya dhammah? Haitsu yang fathah, hasrah, sukun, man. Kalau min huruf, man beda man dengan min. Ya. Yeah. Ma makna mu'rab? Bayaki. Ma makna mu'rab? Hafal kan? Jangan dibaca. Ma taghayyara akhiruhu bisababil awamil dakhilah alaihi lafdhun ka zaidin wa amrin wa imma taqdiran nahu musa wal fata. Ini mu'rab. Kalau mu'rab itu kalimat itu sendiri, kalau i'rab maka beda lagi. Taghyir awakhir al kalimah. Kalau mu'rab huwa taghayyur akhiruhu bisababil awamil. Apa yang akhirnya berubah karena sebab amil yang masuk padanya. Ada kalanya perubahannya lafzi seperti Zaidin dan Amrin, ada kalanya takdiri seperti Musa wal Fata. Coba di i'rab Marwan. Ja'a Musa. Fa'il marfu' ala akhirih. Mana min dhuhuriha? Ta'adzur. Ra'aitu Musa. Apa zur'ah? Musa. Ra'aitu Musa. Maf'ulun bih. Mansub. Ala akhirih. Mana min dhuhuriha? Ta'adzur lanahu ismun maksur. Marartu bi Musa. Majrurun bil bawa. Alamatu jarihi al-fathah. Bukan kasrah. Kenapa tanda jarinya fathah Musa bukan kasrah? Karena Musa itu mamnu' minas sharf, di antara isim yang terhalang dari sharf. Apa ilahnya? Alamiyah dan ujmah. Ya, alamiyah dan ujmah, sehingga i'rabnya marartu bi Musa. Musa ismun majrurun bil ba wa alamatu jarrihi al-fathah al-muqaddarah ala akhirih. Ya. Kalau mau dilengkapi nih abah anil kasra li annahu la yansarif. Iya. Kemudian mabni, ma makna mabni? Syaraf. Mabni kalau tadi albina beda. Albina dengan mabni. I'rab dengan mu'rab beda. Mabni kalimatnya. Kalimat itu sendiri apa? Hah? Mabni. Ma la yataghayyar akhiruhu bisababil awamil dakhilati alaih. apa yang akhirnya tidak mengalami perubahan karena sebab amil-amil yang masuk padanya. Sudah kita contohkan. Iya, amilnya diganti-ganti tetap dia kondisinya seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Belum dibaca ya? Belum ini ya? Wa mabniun, kemudian macam isim yang kedua setelah yang pertama, yang mu'rab yang kedua adalah mabni, isim yang mabni. Jadi isim itu dalam bahasa Arab ada yang mu'rab, ada yang mabni. Ya. Yang mu'rab i'rabnya ada kalanya zahirah, ada kalanya muqaddarah. Adapun yang mabni, maka i'rabnya itu mahalli, pada mahalnya saja. Ya, pada mahalnya. Wa huwal fara', dan dia mabni adalah cabang dari i'rab. Jadi yang asal pada isim adalah mu'rab atau i'rab. Adapun mabni itu cabang. Nanti akan disebutkan dan dijelaskan tentang apa yang menyebabkan isim itu mabni keluar dari asalnya. Yang asalnya dia mu'rab kok jadi mabni. Apa sebabnya? Ini perlu ditanyakan. Ketika ada sesuatu yang dia keluar dari asalnya, maka perlu ditanyakan. Kenapa dia? Tapi kalau dia sudah berada di atas asalnya, seperti isim itu mu'rab, kenapa mu'rab? Nggak usah ditanyakan, karena sudah di atas asalnya. Gitu ya. Sebaliknya fi'il. Asalnya apa fi'il itu? Mabni atau mu'rab? Fi'il. Mabni. Ketika di sana didapati ada fi'il, yaitu fi'il mudhore, mu'rab. Maka perlu ditanyakan, kenapa sih? Kok fi'il mudhore, mu'rab keluar dari asalnya? Iya. Ada jawabannya. Karena dia memiliki keserupaan dengan isim. Insyaallah nanti di tempat yang lain barangkali. Wa mabniyun, macam yang kedua dari isim adalah isim yang mabni. Wa huwal far', dan dia adalah cabang. Apa itu isim yang mabni? Wa huwa ma la yataghayyaru akhiruhu bisababil awamilid dakhilati alayh. Yaitu isim yang akhirnya tidak mengalami perubahan karena sebab amil-amil yang masuk padanya. Jadi amilnya masuk kepadanya tapi dia tidak terpengaruh. Kondisinya tetap seperti itu. Ada yang di atas fathah, dhammah, atau kasroh. Kalmudmarat. Di sini dicontohkan isim-isim yang mabni. Yang pertama mudmarat. Bomir-bomir. Huwa-humahum. Sampai seterusnya. Yang 12 itu. Ya, apakah yang rofaknya, bomir rofaknya, atau bomir nasobnya, atau bomir jarnya. Semuanya mabni. Wa asma'i syarat, dan isim-isim syarat. Contohnya apa? Isim-isim syarat. Man, aina, kaifama, mahma. Apa lagi? Hah? Anna. Itu ya. Isim-isim, bukan huruf. Ya. Isim-isim syarat. Ayya. Ya. Hanya saja untuk isim-isim syarat, itu ada yang mu'rab satu. Semuanya mabni, yang mu'rab cuma satu. Ayyan. Ayyan. Itu bisa mu'rab, dan juga bisa mabni. Yang lainnya mabni semua. Man, ainama, kaifama, mahma. Wa asma'il istifham, dan juga isim-isim istifham, isim-isim yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Man, aina juga. Aina bisa sebagai isim istifham, bisa sebagai apa? Isim syarat. Man juga demikian, iya kan? Ada dia sebagai isim istifham, ada yang isim syarat. Wa asma'il isyarah, dan isim-isim isyarah. Hadha, hadhihi, dhalika, tanika, haula, dan seterusnya. Wa asma'il af'al, dan juga isim-isim fi'il. Itu juga mabni. Isim-isim fi'il, ada di sana isim fi'il madhi seperti hayhat. Ya, ada di sana juga isim fi'il mudhore, yang mananya fi'il mudhore. Seperti awwah, yang mananya atawajja'. Ya. Uffin, mananya atabodjar. Di sana juga ada isim fi'il amr seperti soh, mah, nazali, dan yang lainnya. Ini juga mabni. Kemudian asma'il mausulat, isim-isim mausul. Alladhi, allati, alladhani, dan seterusnya. Sekarang pertanyaannya, mengapa isim-isim tersebut mabni? Sebelum itu mungkin kita ringkaskan dulu sebab-sebab yang menyebabkan isim itu keluar dari asalnya, yaitu mu'rab kepada mabni. Sebab yang pertama yang menjadikan isim itu mu'rab adalah, atau sebelum itu, jadi secara umum yang menyebabkan isim itu mabni adalah karena keserupaannya dia dengan huruf. Karena keserupaannya dengan huruf. limushabahatihi al-hurufa, karena keserupaannya dengan huruf. Jadi yang menyebabkan isim itu mabni adalah karena keserupaannya dengan huruf dalam beberapa hal. Yang pertama, asyabahul wab'i, keserupaan, kesamaan dalam hal peletakan. Dalam hal apa? Peletakan. Kesamaan dalam hal peletakan. Kita tahu bahwasanya huruf itu mabni, ya kan? Semuanya mabni, enggak ada yang mu'rab satu pun. Dan huruf itu kita dapati peletakannya itu kalau tidak di atas satu huruf, dua huruf. Ada yang tiga tapi jarang sekali. Kebanyakannya huruf itu diletakkan di atas satu atau dua ejaan, ya. Di atas satu atau dua ejaan. Nah, kalau di sana ada isim yang seperti itu keadaannya, dia diletakkan di atas satu atau dua ejaan, maka dia mabni. Kenapa? Karena mirip dengan huruf. Dari sisi apa? Peletakan. Itu namanya apa? Asyibah al-wadu'i. Keserupaan dalam hal peletakan. Contohnya apa isim yang dari sisi peletakan seperti huruf? Bomir-bomir itu. Iya kan? Peletakannya di atas satu atau dua huruf. Oleh karenanya dia ikut mabni seperti huruf. Ya. Nah itu. Sisi kesamaan yang pertama yang menyebabkan mabninya isim, yaitu karena dia menyerupai huruf dari sisi peletakan, di mana isim tersebut di atas atau diletakkan di atas satu atau dua huruf. Sekarang yadun, abun, akhun, itu mu'rab atau mabni? Hadza yadun. Ra'aitu yadan, marartu biyadin. Hadza abun, ra'aitu aban, marartu biabin. Itu mabni atau mu'rab? Hah? Mu'rab. Kenapa mu'rab? Itu kan ya, terlihat tersusun dari dua ejaan. Jawabannya bahwasanya contoh yadun, abun, akhun itu aslinya dari tiga huruf. Cuma untuk meringankan dibuang huruf akhirnya. Yadun aslinya dayun, aslinya. Abun aslinya abawun. Iya kan? Kemudian apalagi akhun aslinya apa? Akhawun, aslinya tiga huruf. Ya, sehingga terjawab. Ya. Kita ketika memusanakannya kelihatan di situ aslinya keluar. Akhun akhawani, bukan akhoni. Abun abawani, ya, kelihatan muncul itu aslinya. Kemudian ke sisi keserupaan berikutnya yang menyebabkan mabninya isim adalah asyabah al-isti'mali. Asyabah al-isti'mali, keserupaan dalam hal penggunaan. Keserupaan dalam hal apa? Penggunaan. Bihaitsu annahu ya'mal wa la yu'mal fih. Annahu ya'mal wa la yu'mal fih. Keserupaan dalam hal peletakan, di mana isim tersebut beramal tapi yang lain tidak bisa beramal padanya. Nanti akan jelas dengan contoh. Ini di antara keadaan huruf itu dia beramal tapi tidak bisa yang lain beramal padanya. Seperti la'alla. Beramal enggak la'alla? Beramal. Menasobkan isimnya, merofakan khabarnya. La'allallaha. Ya kan? Yuhdithu ba'da dhalika amro. Dan misalnya la'ita juga demikian. Huruf itu. La'alla la'ita ini huruf. Beramal dia. Ya kan? Menasobkan isim, merofakan apa? Khabar. La'ita. Apa contohnya? Di dalam kitab itu. Tufah. La'ita. Laita syababu ya'udu yauman, ya kan? Fa ukhbirahu bima fa'ala al-masyib, itu kan? Dia beramal pada yang lainnya tapi yang lain tidak bisa beramal padanya. Ah, kalau ada huruf, ah kalau ada isimnya seperti itu keadaannya, maka dia mabni. Apa contohnya? Isim-isim yang dia beramal pada yang lain tapi yang lain tidak bisa beramal padanya. Hah? Contohnya isim-isim fi'il. Hayhat. Ya, hayhat al-aqiqu misalkan. Hayhat al-aqiqu. Hayhata bermakna ba'uda. Jauh sekali al-aqiq itu. Satu tempat di mana di situ diperjualbelikan hewan-hewan ternak yang jauh tempatnya. Hayhatal aqiqu, sangat jauh sekali al aqiq itu. Di sini hayhat adalah isim tapi mabni di atas fathah. Kenapa? Apa yang menyebabkan hayhat itu mabni? Karena dia menyerupai apa? Huruf di mana hayhat ini beramal merofakannya setelahnya al aqiqu sebagai fa'ilnya hayhat. Sedangkan yang lain tidak bisa beramal masuk pada hayhat, enggak bisa. Ila hayhat misalkan. Ra'a itu hayhat, enggak bisa. Ya. Hayhat al-aqiqu i'rabnya hayhata adalah isim fi'il madhi. Isim fi'il madhi. Isim yang bermakna fi'il madhi. Mabni ala al-fath la mahala lahu min al-i'rab. Ya. Ya, sebagian mengatakan mubtada. Al-aqiqu apa? Fa'il dari hayhat marfu alamat rafi adhammatu dhahiratu ala akhirih. Dan yang lainnya dari apa? Isim-isim fi'il. Itu semuanya mabni. Kenapa? Karena menyerupai huruf. Dari sisi dia bisa beramal pada yang lainnya, tapi yang lain tidak bisa masuk padanya. Tidak bisa beramal padanya. Sri fahami nih. Sisi keserupaan yang kedua. Hah? Ngerti? Belum. Ngerti gak? Kemudian sisi keserupaan yang ketiga yang menyebabkan isim-isim itu mabni. Asyabah al-iftiqari. Asyabah al-iftiqari. Keserupaan dari sisi al-iftiqar. Kebutuhan kepada sesuatu yang melengkapi maknanya. Kita tahu bahwasanya huruf-huruf, huruf-huruf jar khususnya, itu tidak bisa memberikan makna secara sempurna. Masih butuh, iya kan, kepada isim untuk menyempurnakan maknanya, iya kan? Zahabtu ila, berhenti. Sempurna enggak makna ila? Enggak bisa. Harus ditambahkan sesuatu yang menyempurnakannya, ya kan? Ilal masjidi, ila suqi. Nah, itu huruf keadaannya. Dia muftaqir. Daiman liitmami ma'nahu ila syai'in akhar. Dia selalu butuh kepada sesuatu yang lain untuk melengkapi apa maknanya. Ah, kalau ada isim yang seperti itu, dia butuh kepada yang lain untuk menyempurnakan maknanya, maka dia ikut mabni. Kenapa? Karena mirip dengan huruf. Contohnya apa itu? Isim yang seperti itu keadaannya membutuhkan kepada kalimat yang lain untuk menyempurnakan maknanya. Contohnya isim-isim mausul. Nah itu. Isim-isim mausul. Mabni semua isim-isim mausul. Kecuali al-ladhani. Al-ladhani ada khilaf. Sebagian mengatakan mu'rab. Sebagian mengatakan mabni. Ya. Lihat. Boleh enggak kita katakan ja'a al-ladhi berhenti di situ? Boleh enggak? Ja'a al-ladhi. Enggak boleh. Karena apa? Belum sempurna makna al-ladhi. Iya. Berarti dia masih butuh sesuatu yang melengkapinya, yaitu silah. Ja'a al-ladhi indak misalkan. Datang ja'a al-ladhi indak. Datang kepadaku orang yang ada di sisimu. Sudah sempurna di sini. Ya, karena sebab ini isim-isim mausul itu apa? Mabni. Yaitu karena sebab asyabah al-iftiqari, keserupaan dari sisi kebutuhan kepada sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Nah, ini keserupaan yang berikutnya dari isim dengan huruf, sehingga karenanya dia mabni, yaitu asyabah al-iftiqari. Kemudian satu lagi saya tambahkan, keserupaan yang berikutnya dari isim dengan huruf yang menyebabkan isim itu mabni adalah asyabah al-ma'nawi, keserupaan dari sisi makna. Keserupaan dari sisi apa? Makna. Di haitsu annal isma yushbihul harf fil makna, di mana isim tersebut dari sisi makna menyerupai huruf. Seperti isim istifham. Man, aina, kam. Ya. Ini mirip dengan huruf istifham, yaitu hal ataupun hamzah istifham. Ya, hamzah istifham itu mirip dengan hamzah istifham. Kalau ada di sana isim-isim yang makna istifham, berarti telah menyerupai huruf istifham, maka dia mabni juga seperti huruf istifham. Ya. Kemudian juga isim-isim syarat itu juga mabni. Kenapa? Contohnya isim syarat apa? Man yajtahid yanjah misalkan. Aina matakunu yudrikumul maut, dan yang lainnya dari isim-isim syarat itu juga mabni. Kenapa? Karena menyerupai huruf-huruf yang bermakna syarat, yaitu apa? In ataupun yang lainnya. In tajtahid tanjah. Itu empat keserupaan yang menyebabkan isim itu keluar dari asalnya yang tadinya mu'rab menjadi mabni. Yang pertama keserupaannya sifatnya wab'i, yang kedua isti'mali, yang ketiga iftiqori, yang keempat ma'nawi. Sudah paham itu? Jadi kalau antum mendapati ada isim mabni, lihat coba, cek apa sebabnya. Masuk yang pertama bukan, dua bukan, ketiga coba, keempat itu gitu. Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Al-mudmarat, contoh isim yang mabni adalah dhamir-dhamir. Kenapa dhamir-dhamir mabni sekarang? Hah? Karena menyerupai huruf dari siapa? Wad'i, peletakan. Di mana huruf-huruf itu ataupun dhamir-dhamir itu diletakkan biasanya di atas satu atau dua huruf. Dhamir ha, dhamir ta, ya kan? Dorobtu, dorobahu, dorobna, dua. Wa asma'i syarat, isim-isim syarat. Apa yang menyebabkan dia mabni? Contoh isim syarat tadi. Man yajtahid yanjah. Aina ma takunu yudrikumul maut. Kaifama misalkan. Ta'mal tujizabih. Atau yang terus, atau yang semisalnya. Kenapa mabni isim-isim syarat? Karena menyerupai huruf-huruf yang bermakna syarat. Dari sisi apa? Asyabah al-ma'nawi. Karena asyabah al-ma'nawi. Karena adanya keserupaan pada makna dengan huruf. Di mana di sana ada huruf-huruf yang bermakna syarat. Kemudian asma'ul istifham. Kenapa mabni? Karena keserupaan apa? Dengan huruf asyabah al-ma'nawi juga. Di mana dia menyerupai huruf-huruf yang bermakna apa? Istifham, seperti huruf hamzah. Hal. Kemudian asma'ul isyarah, isim-isim isyarah. Ini kenapa mabni? Hah? Di sini ada khilaf. Sebagian mengatakan bahwa isim-isim isyarah seperti hadza, hadhihi, haula'i itu mabni karena menyerupai huruf yang muqaddar. Huruf yang ditakdirkan. Hurufnya enggak ada, cuma ditakdirkan ada. Kata mereka ahli nahu, untuk mengungkapkan harapan ada hurufnya, la'alla. Untuk mengungkapkan angan-angan hurufnya ada, itu laita. Untuk mengungkapkan syarat hurufnya ada, in. Untuk mengungkapkan istifham hurufnya ada, hamzah. Tapi untuk mengungkapkan isyarah kok belum ada. Harusnya ada gitu. Harusnya ada gitu. Nah ini isim-isim syarat ini, dia mabni karena menyerupai huruf yang harusnya diletakkan oleh orang Arab tapi mereka belum meletakkannya. Jadi menyerupai huruf yang ditakdirkan adanya. Iya. Huruf istifham yang ditakdirkan adanya. Lucu juga ya. Sehingga sebagian membawanya kepada alasan yang lain, yaitu menyerupai alif lam al-mu'arifah atau lita'yin. Menyerupai alif lam yang faedahnya untuk ta'yin. Dorobtu ar-rajula, saya memukul laki-laki itu. Iya. Di sini alif lam untuk ta'yin. Nah, isim isyarah juga untuk ta'yin. Hadza kitabun. Ya. Maksudnya al-musyar ilaih kitab. Yang ditunjuk ini, yang ditakyin ini kitab. Sebagian mengatakan bahwasanya yang menyebabkan isim isyarah itu mabni karena menyerupai alif lam al-mu'arifah ataupun alif lam lita'yin. Kemudian asma'il af'al, isim-isim fi'il. Ada isim fi'il madhi, ada isim fi'il mudhari, ada isim fi'il amr. Iya kan? Contoh isim fi'il madhi apa? Hayhata. Kemudian apa lagi? Syattani. Ya, Amrun wa Zaidun. Ya. Syattani. Ya, Amrun wa Zaidun. Sangat beda antara Zaid dengan Amr. Dan masih banyak yang lainnya. Kemudian juga isim fi'il mudhari. Contohnya apa? Awah bermakna atawajja'. Ufin bermakna atawajjar. Kemudian isim fi'il amr banyak. Soh, mah. Kemudian juga nazali. Ya, dan yang lainnya. Ini juga mabni. Kenapa mabni? Karena ada keserupaan dengan huruf dalam sisi apa? Al istimali, di mana isim-isim fi'il ini beramal tapi yang lain tidak bisa beramal padanya, iya kan? Tidak bisa beramal. Dia beramal pada yang lainnya tapi yang lain tidak bisa beramal padanya, tidak bisa mempengaruhi dia. Ini mirip dengan huruf apa? Huruf taraji, tamanni, la'alla, laita itu beramal. Tapi yang lain tidak bisa beramal padanya. Kemudian isim-isim mausul. Kenapa dia mabni? Karena asyaba'al iftiqari, karena keserupaan dari sisi kebutuhan kepada yang lain untuk menyempurnakan maknanya. Sini-sini mausul tanpa huruf tanpa jumlah silah tidak ada maknanya. Ja'alladzi, ja'ani alladzina, ja'ani allati, berhenti di situ enggak bisa. Ini mirip keadaannya dengan huruf huruf jar, itu masih butuh kepada sesuatu yang menyempurnakannya. Ah, karena kemiripan ini, maka isim-isim mausul apa? Mabni. Bisa difahami itu? Hafal? Yang pertama, asyabah al-wab'i. Yang kedua, asyabah al-isti'mal. Yang ketiga, asyabah al-iftiqor. Yang keempat, asyabah al-ma'nawi. Di sini, ini empat keserupaan yang paling penting. Di sana ada yang menyebutkan keserupaan yang lain. Ya, antara isim dengan huruf sehingga menyebabkan dia mabni. Baik. Faminhu ma yubna ala sukun nahwu kam. Dan di antara isim yang mabni itu ada yang mabni di atas sukun. Contohnya kam. Apalagi ditambahkan silakan. Man. Masih ada yang lain? Iya. Kam ini ada dua macam. Dalam bahasa Arab kam ada dua macam. Yang pertama adalah kam khobariyah. Kita sertakan bersamanya faedah makna dari kam. Kam khobariyah yang kedua adalah kam istifhamiyah. Kam khobariyah adalah kam alladhi yusta'mal liman yuridu at-takatsur wal iftikhar. Kam allati yusta'mal atau tusta'mal liman yuridu at-takatsur wal iftikhar. Artinya kam khabariyah adalah kam yang digunakan oleh orang yang ingin menunjukkan banyaknya apa yang dia miliki ataupun ingin berbangga diri. Ya. Yeah. Seperti dikatakan kam abdin malaktu, alangkah banyak budak yang aku miliki. Tujuannya apa ini? Untuk menanyakan atau untuk berbangga diri, memperbanyak apa yang dia miliki? Untuk berbangga diri kan? Untuk menunjukkan banyaknya apa yang dia miliki. Dalam Al-Qur'an wa kam mim malakin fis samawati la tuni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha' wa yarda. Alangkah banyak artinya. Alangkah banyak para malaikat yang ada di langit-langit. Nah itu. Jadi yusta'mal liman yuridu al-takatsur wal iftikhar, itu khabariyah. Kemudian yang kedua, kam istifhamiyah. Kam istifhamiyah yusta'mal liman talabal khabar. Ini digunakan untuk orang yang mencari berita. Untuk mencari apa? Berita. Kam abdan malakta bata'a, berapa? Berapa budak yang kamu miliki? Nah itu. Kam abdan malakta, berapa budak yang kamu miliki? Di sini istifham, pertanyaan mencari khabar tentang banyaknya budak yang kamu miliki. Ya, sama-sama keduanya mabni. Nah, itu bedanya dari sisi makna. Kalau khabariyah digunakan untuk orang yang hendak berbangga diri atau menunjukkan banyaknya apa yang dia miliki. Kalau istifhamiyah digunakan oleh orang yang mencari berita. Bedanya dalam hal tamyiz. Kalau tamyiznya kam khabariyah itu majrur. Kam abdin malaktu. Iya. Betapa banyak budak yang saya miliki. Kam abdin malaktu. Mufrad dia. Kemudian kalau tamyiznya kam istifhamiyah itu mansub. Kam abdan malakta. Nanya kepada orang lain. Kalau tadi berbangga diri ya dia sendiri dhamirnya. Kam abdan malakta, berapa banyak budak yang kamu miliki? Nah itu. Kemudian kalau dimasuki bikam, boleh abdin, boleh abdan. Kalau abdin mudhaf ilaih ya. Bikam, misalkan bikam dirhamin ishtaraita, bikam dirhamin ishtaraita, atau bikam dirhaman juga boleh. Kalau kemasukan mbak. i'rabnya bagaimana? Kam abdin malakt? Kamnya sebagai isim istifham mabni ala as-sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih muqaddam, dan dia mudhaf abdin mudhafun ilaih majrur. Malaktu fil fa'il. Kemudian kam abdan malakta? Ya, sekarang coba kita berlatih i'rab yang tamyiznya atau yang istifhamiyahnya. Kam abdan malakta, kam seperti tadi, kam istifhamiyah mabni ala as-sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih muqaddam. Abdan tamyiz mansubu ala matnasbi fathah, malaktu fil fa'il. Kalau tadi disebutkan bahwasanya tamyiznya kam khobari itu majrur, itu tamyiz dari sisi makna saja. Ya, dari sisi makna, bukan dari sisi istilah. Nah itu. Kemudian pada contoh ini, kam maluka, berapa banyak harta kamu? I'rabnya bagaimana? Kam maluka. Kam sebagai isim istifham mabni ala sukun fi mahalli rafin mubtada. Maluka khobar. Ya, sebagian membolehkan untuk dibalik kamnya sebagai khobar muqaddam, kemudian maluka mubtada muakhir. Ya. Kemudian istifhami itu kam ada berapa macam, kam? Ya, kam, ya. Naw'a kam. Ada berapa macam, kam? Ada naw'an. Faminhu ma yubna ala wa minhu ma yubna ala al-fathhi, dan di antara isim yang mabni ada yang mabni di atas fathah. Contohnya aina. Aina Muhammadun. Bagaimana i'rabnya aina? Hah? Isim istifham mabni al-fathhi mahalli raf'in khabar muqaddam. Zaidun. Zaidun mubtada muakhar. Mar. Wa alamatu rafi adhamatu zahiru ala akhiri. Kalau ini tidak bisa kita jadikan aina sebagai khabarnya. Sebagai mubtadanya. Harus dia sebagai apa? Khabar. Barusan kita bahas pada pembahasan apa? Pada pembahasan kawakib, ya kan? Wa minhum may yubna 'ala al-kasri ka amsi, dan di antara isim mabni ada yang dia dimabnikan di atas kasrah. Ka amsi, seperti amsi. Ada khilaf ini terkait dengan amsi. Sebagian mengatakan mamnu' min as-sarf, sebagian mengatakan mabni, sebagian mengatakan yang lain. Adapun ahlul Hijaz, mereka menjadikan amsi ini mabni, tapi dengan syarat. Dengan syarat. Ya, syarat ams itu mabni menurut orang Hijaz, maka Madinah, itu ada, yang pertama ada lima syarat. Amsi itu mabni. Syarat yang pertama, an la yakuna ma'al, agar amsi ini tidak bergandengan dengan al. Ya, amsi tidak bergandengan dengan apa? Al. Kalau bergandengan dengan al, maka dia mu'rab. Fa idzal ladzi istansarahu bil amsi yastasrihu bil amsi majrur. Iya. Dan beda maknanya. Al amsi ya dengan amsi. Iya. Sama-sama kemarin, bedanya mana? Mana yang ma'rifah, mana yang nakirah? Coba saya tanya, al amsi amsi, yang ma'rifah mana, yang nakirah mana? Marwan. Yang nakirah mana atau yang ma'rifah mana? Al amsi atau amsi yang ma'rifah? Amsi. Amsi atau al amsi? Yang yakin belum? Yakin. Amsi atau al amsi? Abu Zur'ah. Amsi atau al amsi yang ma'rifah? Al amsi. Amsi. Amsi. Amsi. Ya, madhab jumhur yang benar. Amsi itu amsi tanpa alif lam itu yang ma'rifah. Kalau al-amsi dengan alif lam itu yang nakirah. Ya. Kalau amsi maknanya al-yaum qabla yaumika hadha. Sehari sebelum harimu ini. Berarti kalau sekarang hari apa? Sabtu, Jumat berarti ya. Itu amsi. Tapi kalau al-amsi umum, kemarin pokoknya. Bisa kemarin Jumat, bisa Kamisnya, atau bisa seminggu yang lalu atau sebulan yang lalu, umum. Sehingga ada al-ghaz yang di ditanyakan oleh mereka ulama, apa katanya kalimat yang kalau dinakirohkan menjadi ma'rifah dan kalau dimakrifahkan jadi nakiroh? Jawabannya apa? Amsi. Dinakirohkan dikasih alif lam jadi, dimakrifahkan dengan dikasihkan alif lam jadi apa? Nakiroh. Ya. Dinakirohkan dengan dicabut lamnya jadi ma'rifah malah. Ya. Nah itu, amsi mabni al-kasri. Dengan syarat tadi yang pertama apa? Agar tidak bergandengan dengan al. Kalau sudah bergandengan dengan al, maka apa? Hah? Mu'rob. Ya. Sebagian mengatakan dia itu mamnu minas sharaf. Alasannya apa? Sudah kita lewatkan di kawakib. Adl, ya kan? Adl dari al-ams. Hai ukhor. Jamak dari al, adl dari al-ukhor. Al-kubar. Iya. Al-kubar apa? Anunya kubar berarti. Syarat yang kedua, an la yubof, agar ams tidak diibofahkan. Seperti dikatakan, makan atyaba amsana, alangkah baik sore kami, ataupun hari kemarin kami. Makan atyaba amsana, misalkan diibofahkan kepada nak, maka dia mu'rob. Dhorof zaman, mansub, wa alamatun nasi fathah, dan dia mubof, gitu kan. Makan atyaba amsana. Nah, itu mu'rob kalau diidhofahkan. Yang ketiga, agar ams di situ lita'yin, dimaukan dengannya waktu tertentu, yaitu al-yawm qobla yawmika, sehari sebelum harimu ini, berarti hari Jumat. Sudah tertentu kan? Kalau yang dimaukan bukan ta'yin hari tertentu, bukan kemarin persis Jumat, tapi umum kemarin, maka ini mu'rob. Contohnya fa'altu dzalika amsan. Fa'altu dzalika amsan. Saya berbuat ini kemarin, pokoknya kemarin. Itu mutlak. Bisa dipahami? Syarat yang berapa itu? Tiga, lita'yin, agar ams di situ untuk waktu tertentu, yaitu al-yawm qabla yawmika. Sehari, untuk hari sebelum harimu ini. Dalam bahasa kita juga kayak gitu ya. Kadang kemarin, pokoknya kemarin, bisa bulan kemarin, pekan kemarin, bisa juga kemarin, barusan kemarin. Bedanya apa kalau dalam bahasa kita? Dari nadanya mungkin ya, kalau kemarin mutlak kemarin. Kalau kemarin berarti kemarin. Itu ya, dari nadanya. Iya, Ki. Kemudian yang keempat syaratnya, an la yujma', agar ams tidak dijamakan. Kalau dijamakan, mu'rob dia. Jamaknya apa? Umus. Umusun. Syarat yang kelima, an la yusoghor, tidak ditasghir. Tasghirnya apa? Umais. Kalau ditasghir jadi mu'rob. Dijamakkan juga mu'rob. Umaisun, umaisan, umaisin. Kemudian yang berikutnya, wa minhuma yubna 'ala dhom ka haitsu, di antaranya ada yang dia dimabnikan di atas dhommah seperti haitsu. Ya, haitsu ini ada tiga lughah, kadang mabni dari fathah haitsa, kadang di atas kasrah haitsi. Haitsu ini dalam penggunaan dia menetapi idhofah, tulazimul idhofah ilal jumal. Dia menetapi idhofah kepada jumlah. Pada jumlah. Ini umumnya. Jadi haitsu itu dalam penggunaan umumnya diidhofahkan kepada jumlah. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wandu haitsu tu'marun." Wandu haitsu tu'marun. Apalagi ittaqillaha haitsuma kunta. Haitsuma kunta. Haitsu i'rabnya apa? Hah? Dzaraf ya. Dzaraf apa? Makan mabni ala dhom fi mahali nasbin. Dzaraf ya mansub ya kan fi mahali nasbin wa huwa mudhaf. Kemudian yang setelahnya haitsuma kunta. Ya. Kalau kananya tam berarti di sini kana kun itu fi al-madhi mabni ala sukun litisalihi bi dhamiri raf'i mutaharrik, ta'nya dhamir muttasil. Fa'il. Kalau kita jadikan kananya apa? Tamah. Nah, jumlah fi'liyah fi mahali jarin mudhaf ilaih. Gitu ya. Ya Rabnya. Meskipun didengar juga haitsu didhofahkan kepada ismu mufrad, tapi itu jarang. Seringnya didhofahkan kepada apa? Jumlah. Apa contoh yang lain? Punya contoh? Dia juga jalastu haitsu jalasa Muhammadin. Saya duduk di mana Muhammad duduk. Maksudnya di mana Muhammad tempatnya duduk, di situ saya tempatnya duduk juga. Ada yang lain contohnya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. I'rabnya bagaimana? Min haitsu yahtasib. Haitsu dzaraf atau isim apa mabni ya? Mabni ala madza? Ala dhamma fi mahalli jarin. Pada mahalnya jar. Ya, pada mahalnya jar karena huruf ba. Atau min. Ya. Kemudian min haitsu apa tadi? La yahtasib. La harfu nafi. Ya, yahtasib il mudhari. Namun fa'ilnya dhamir satir jumlah, nanti jumlah fi'il ya. Fi mahal jarin mudhafun ilai. Kemudian wal aslu fil mabni an yubna ala sukun. Asal dari isim yang mabni adalah mabni di atas sukun. Itu asal yang mabni. Mabni di atas sukun. Dikatakan oleh Ibnu Malik di dalam Alfiyahnya atau Matan Alfiyah, wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni an yusakkana. Setiap huruf itu haknya mabni. Dan hukum asal dari mabni adalah disukun atau mabni dengan sukun. Wal fi'lu durbani mabniyun wa huwal aslu wa mu'rabun wa huwal far'u. Fi'il ada dua macam. Yang pertama mabni dan itu adalah asal dari fi'il. Yang kedua mu'rab dan itu adalah cabang. Iya. Wal mabniyun naw'an. Iya. Dan isim yang mabni ada dua macam. Ahaduhuma al-fi'lul madhi, yang pertama fi'il madhi. Wa bina'uhu 'ala al-fath. Dan mabniyah fi'il madhi di atas fathah, apakah fathahnya zahirah seperti daraba, jalasa, kharaja ataupun apa? Muqaddarah seperti qada, da'a, raja, itu fathahnya apa? Muqaddarah. Illa idza tasala bihi wawul jama'ah fayudham, kecuali kalau sudah bersambung akhirnya dengan wawu jamaah, maka mabninya berpindah dari fathah kepada dhammah. Fayudham, maka dia di dhammah. Sebagian mengatakan tetap mabninya dari fathah, tapi muqaddarah. Tapi ini yang lebih mudah. Yang lebih mudah. Kalau dia bersambung dengan wawu jamaah, maka dia mabninya di atas dhammah. Contohnya dorobu. Coba di Arab. A'ribu dorobu. Dorobu fi'lun. Madin, mabni ala ad-dhammah. Kemudian al-waw dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Al-alif lil fariqah. Gampang kan? Iya. Aw ittasala bihi dhamir raf'in mutaharrik fa yusakkan. Atau kalau bersambung dia dengan dhamir rafa' mutaharrik, maka dia disukun. Maksudnya apa? Mabniyah di atas sukun. Contohnya dorabtu, dorabta, dorabti dan dorabna. Dan dhamir rafa mutaharrik itu ada yang mutaharrik bi kullihi, semuanya mutaharrik dorabtu. Ada yang mutaharrik bi ba'dihi atau bi juz'ihi, sebagiannya mutaharrik seperti na. Iya kan, dorabna itu kan sebagiannya yang mutaharrik nunnya. Iya kan? Adapun alifnya kan sukun. Ini juga masuk. Jadi masuk di sini mutaharrik di kullihi au bi ba'dihi. Yang di kullihi tadi dorobtu, dorobta, dorobti. Yang di ba'dihi, mutaharrik di ba'dihi. Seperti dorobna, dorobna. Coba dia rob. Marwan dorobtu. Dorobna, ya, surah Arif, dorobna. Ya, dorob, ya, litisolehi bidomiri rafin. Bidomiri rafin taharrik. Na, Nomir muttasil mabni ala sukun fi'il rafin fa'il, iya, bi dhamiri raf'in mutaharrik, berarti dengan ini keluar dhamir rafa' yang sakin. Kalau ada fi'il madhi yang bersambung dengan dhamir rafa' tapi yang sakin, maka dia tetap mabniyah di atas apa? Fathah. Seperti dengan alif doroba, itu kan? Atau kalau dengan wawu ya dorobu tadi di atas dhammah. Kalau bersambungnya dengan dhamir rafa' yang apa? Sakin, maka dia tidak ada sukun mabninya. Seperti kalau bersambung dengan apa? Alif doroba, itu kan alif dhamir rafa' apa? Yang sakin, ya kan? Doroba, maka mabninya di atas fathah. Kalau dengan wawu dorobu, mabniyah di atas harokat juga dhammah. Jadi raf'in mutaharrik, dhamir raf'in mutaharrik ini mengeluarkan dhamir rafa' yang sakin. Kalau bersambungnya dengan dhamir rafa' yang sakin, maka dia mabniyah di atas harokat. Kalau dengan alif di atas sukun boroba. Kalau dengan apa lagi? Dhamir wawu di atas dhammah borobu. Kalau pelakunya mereka kaum wanita jamak, jadi apa? Borob. Borobna itu juga dhamir rafa' mutaharrik juga, borobna. Hunna dorobna, gitu kan? Hunna dorobna. Wathani yang kedua dari macam fiil setelah yang pertama fiil madhi, dari macam fiil yang mabni adalah yang kedua al fiilul amr. Kok ada alnya sih? Nggak ada alnya harusnya nih. Fiilul amri. Di antum ada alifnya nggak? Ada. Keliru itu. Fiilul amri ya sih. Susunannya mudhaf mudhaf ilaih. Jadi kalau pada fi'il madhi itu susunannya sifat mausuf. Al-fi'lu al-madhi. Sifat mausuf. Al-fi'lu al-mubari. Adapun pada fi'il amr itu mudhaf ilaih. Fi'lu al-amr. Karena al-amr, ya bukan apa? Sifat. Masdar. Fi'lu al-amr. Wa bina'uhu ala sukun. Dan binanya fi'il amr itu di atas sukun. Contohnya, idrib. Irobnya apa idrib? Fi'lu amrin mabni ala as-sukun wa fa'iluhu dhamir musatirun fihi wujuban taqdiruhu anta. Idribna. Idribna irobnya apa? Fi'il amr mabni ala as-sukun. Kemudian nun dhamir muttasil mabni ala al-fath fi mahalli rafin fa'il. Aitu hukum asalnya fil amr mabni di atas sukun. Illa idza tasala bihi dhamiru tasniyah, kecuali kalau fil amr ini bersambung dengan dhamir tasniyah. Dhamir yang merupakan kata ganti untuk dua orang. Maka dia tidak lagi mabninya di atas sukun. Tapi di atas apa? Pembuangan nun, idriba, ya kan? Idriba. Au dhamiru jam'in, atau kalau sudah dia bersambung dengan dhamir jamak, maka dia juga tidak lagi mabniyah di atas sukun, tapi di atas pembuangan nun. Idribu jamak mudzakkar ya. Au dhamirul mu'annatsah al-mukhatabah, atau kalau sudah bersambung dengan dhamir al-mu'annatsah al-mukhatabah juga sama, mabniyah dengan membuang nun. Idribi. Fa'ala hadzin nun, maka ketika fil amr ini sudah bergandengan akhirnya dengan alif tasniyah atau dhamir jamak wawu atau dhamir al-muannatsah al-mukhatabah ya, maka ketika itu dia mabniyah di atas pembuangan nun. Contohnya idriba, idribu, idribi. Wa illa al-mu'tal, dan kecuali juga fi'il yang mu'tal, maka fi'il yang mu'tal mabninya di atas pembuangan huruf illah. Nahu ikhsha. Khoshya yakhsha ikhsha. Ughzu. Ghaza yaghzu ughzu. Irmi. Roma yarmi irmi. Kesimpulannya atau kaidahnya yang sangat ringkas dan perlu antum hafal terkait dengan di atas apa sih fi'il amr itu mabninya. Kaidahnya kata mereka para ahli nahu, bahwasanya fi'lul amr itu mabni ala ma yujzamu bihi mudari'uh. Mabniyun ala ma yujzamu bihi mudari'uh. Fi'il amr itu mabninya sesuai dengan jazmnya fi'il mudari'nya. Kalau fi'il mudari'nya ketika jazm dengan sukun seperti yadribu lam yadrib, maka fi'il amrnya mabni di atas sukun idrib. Kalau fi'il mudhari'nya majzumnya dengan membuang huruf illah seperti ghaza yaghzu lam yaghzu, maka fi'il amrnya mabni di atas pembuangan huruf illah ughzu. Kalau fi'il mudhari'nya majzumnya atau dijazmkan dengan membuang nun seperti tadribuna lam tadribu, maka fi'il amrnya mabni di atas membuang nun idribu, idribu, idriba, idribi. Ah, itu kaidahnya. Jadi fi'il amr adalah apa? Mabni ala ma yujzamu bihi mudhari'uh. Dimabnikan sesuai dengan apa yang dijazmkan dengannya mudhari'nya. Kalau mudhari'nya dijazmkan dengan sukun, maka mabniya di atas sukun. Kalau fi'il mudhari'nya ketika majzum dengan membuang huruf, maka ketika menjadi fi'il amr mabniyah di atas pembuangan huruf. Sambil di sini ada iskal, ada yang mau ditanyakan? Hah? Oke. Ada yang belum jelas? Ada yang mau ditanyakan? 1, 2, 3. Perasaan masih kurang santrinya ya. Kurang 2 ya. Siapa yang belum? Ikhlas Abdul Aziz ya. Sayang tertinggal 2 minggu sudah lama. Ya barangkali orangnya lagi dengerin di rumah, syukur. Tapi jangan sambil tidur, oleh gelelek-gelelengan nanti hilang. Enggak ada yang ditanyakan? Lanjut. Ngantuk belum ya? Aidon ya Rob ya. Aidon itu mu'rab. Ya, maful mutlak. Abo ya abu, aidon. Ya, maful mutlak aidon itu dari abo ya abu, aidon. Maful mutlak. Juga artinya ya. Yang lain? Keserupaan ma'nawi. Ya, tadi telah disebutkan bahwasannya di antara yang menyebabkan mabniyah isim adalah ketika antara isim dengan huruf ini ada kesamaan dalam hal makna. Ya, kita mengetahui bahwasanya pada huruf-huruf itu ada yang maknanya apa? Ada yang maknanya untuk istifham, ada yang untuk isim syarah, ya kan? Nah, ketika ada pada isim yang seperti ini maknanya, isim istifham, ada isim apa? Syarat. Ya, maka dia juga apa? Ikut mabni gitu. Enggak persis, enggak mesti persis. Ya, tadi di antara huruf ada yang maknanya apa? Istifham. Ada yang maknanya syarat. Kalau ada pada isim yang seperti ini, maknanya istifham, maknanya syarat, maka ikut mabni. Kenapa? Karena mirip dengan huruf gitu. Ya. Contohnya isimnya man. Ya. Man. Kenapa mabni? Karena menyerupai in. Kalau man-nya apa? Man-nya syartiyah. Man yajtahid yanjah, in tajtahid tanjah. Kalau mannya man istifhamiyah, maka mirip dengan hamzah istifhamiyah, ya kan? Man anta sama dengan hamzah istifhamiyah kan untuk istifham. Iya. Enggak mesti persis. Yang lain? Agak lama ya berputar waktu ya. Tadi kalau kita cepat. Enggak ada? Ya, selesaikan. Belum ngantuk kan? Harus kuat. Wal mu'rabu minal af'ali al-fi'lul mudhari'. Dan yang mu'rab dari fi'il-fi'il hanya fi'il mudhari'. Ya, di kawqid dijelaskannya mengapa fi'il mudhari' itu mu'rab. Al-mudhari' itu maknanya secara bahasa bermakna al-musyabih. Al-fi'lu al-musyabih lil ismi, maksudnya fi'il yang menyerupai isim. Ada keserupaan. Banyak di sana sisi-sisi keserupaannya. Di antaranya bahwasanya fi'il mudhari' itu terkadang maknanya itu samar, tidak jelas kecuali dengan adanya i'rab sebagaimana isim. Iya. Maknanya enggak jelas kecuali dengan i'rab sebagaimana isim. Contohnya la ta'kul as-samak. Ya, la ta'kul as-samak, la ta'kul as-samak wa tashrab al-laban. Ini maknanya ada tiga ini. Ya. Dari mana kita tahu yang dimaukan makna ini ataupun itu? Dari i'rabnya. Coba kalau kita la ta'kul as-samak wa tashrab al-laban. Maknanya apa? La ta'kul as-samak wa tashrab al-laban. Larangan dari kedua-duanya, ya kan? Jangan kamu apa? Makan ikan, jangan pula minum susu. Tapi kalau kamu sekarang menfathah, la ta'kul samak wa tashrab al-laban. Maknanya apa? Beda kan? Apa itu? Jangan kamu makan ikan sambil minum susu, dicampur ataupun bagaimana lah. Beda kan maknanya? Sekarang tashrabu la ta'kulu as-samak wa tashrabul laban. Jangan kamu makan ikan, silakan minum susu. Dari mana ini bisa diketahui tiga makna yang berbeda ini dengan i'rab? Seperti halnya isim. Ya, pada contoh daraba Zaidun Muhammadan. Yang dipukul siapa? Muhammad. Sekarang diganti. Ya, daraba Muhammadun Zaidan. Di sini Muhammad sebagai yang memukul, bukan lagi yang dipukul. Nah, itu ada kesamaan dari situ. Bahwasanya pada fi'il mudhari' ada makna-makna yang berbeda, yang ini tidak bisa diketahui kecuali dengan i'rab. Sebagaimana pada isim, ya kan, ada makna-makna yang berbeda. Muhammadun kadang sebagai fa'il pemukulnya, kadang sebagai maf'ul yang dipukul. Dari mana bisa diketahui? Dari i'rabnya. Adapun fi'il madhi tidak seperti itu. Fi'il madhi kondisinya tidak ada makna-makna yang berbeda seperti yang ada pada apa? Fi'il mudhari'. Dan di sana masih ada sebab-sebab yang apa menyebabkan fi'il mudhari' itu mu'rab karena keserupaannya dengan isim. Ada keserupaan-keserupaan yang lain. Ya. Fi syarti alla yattasila bihi nunul inas. Benar kan jamnya ya? Wala nunu taukid al-mubashirah. Jadi yang mu'rab dari fi'il hanyalah fi'il mudhari, tapi dengan syarat tidak mutlak. Dengan syarat agar fi'il mudhari tersebut tidak bersambung dengan nun inas. Nun inas apa nun inas? Nun sebagai kata ganti dari apa? Jam'ul inas. Beberapa orang wanita. Ya. Yadribu kan huwa. Kalau hunna jadi apa? Yadribna. Mabni sudah. Kalau bersambung dengan nun inas. Wala nunu taukid al-mubashirah. Syarat berikutnya agar fi'il mudhari itu mabni adalah agar tidak bersambung dengan nun taukid khafifah atau saqilah al-mubashirah yang langsung. Tidak ada pemisah antara fi'il mudhari dengan nun taukid. Kalau ada pemisah meskipun bersambung maka tetap dia mu'rab. Ulangi bahwasanya fi'il mudhari itu mu'rab dengan syarat yang pertama agar tidak bersambung dengan nun inas. Kalau sudah bersambung maka mabni. Contohnya yadribna. Hunna yadribna. Tidak pula bersambung akhirnya dengan nun taukid. Ya. Contohnya apa? Hah? Layus jananna. Layus jananna mabni di atas fathah. Kalau sudah bersambung dengan apa? Nun taukid maka dia mabni di atas fathah. Contohnya yadribu, yakhsha. Coba di i'rab Marwan. Yakhsha Zaidun Allah. Yakhsha. Ya. fil mudhari' marfu'. Ya terus litajarrudi minan nasib wal jazim wa alamatu ammatu dhahiru ala akhirih Zaidun. Terus ya Allah Allah afulun bih mansub. Ya fa in ittasalat bihi nunul inas buniya ma'aha ala sukun. Nanti insyaallah ya akan saya jelaskan tentang nun taukid al mubasyarah. Ya, kita selesaikan dulu yang ada di sini. Ya. Kalau bersambung akhirnya dengan nun inas, maka dia tidak lagi mu'rab tapi mabni bersamanya di atas sukun. Contohnya wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Coba di Arab wal walidatu yurdi'na. Wal walidatu seperti wau istinafiyah atau ibtidaiyah. Terus al walidatu mubtada. Terus marfu bil ibtida wa alamatu rafi ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih. Yurdi'na. Ya. Litisalihi bi nunin niswa. Kemudian na an annun annun ya dhamir muttasil. Jadi kalau kita mengungkapkan satu huruf itu kita sebut namanya annun gitu ya. Bukan na cerita atta. Tapi kalau kita mengungkapkan apa yang tersusun dari dua huruf maka dengan namanya hal lam, bukan al hawal lam gitu, enggak. Tapi kalau kita mengungkapkan satu huruf maka dengan namanya annun gitu ya, annun ya si masrun fa'il. Kemudian lanjutannya auladahunna, di sini enggak ada irdi'na auladahunna, irobnya auladahunna aulada wal walidatu yurdi'na auladahun, para ibu menyusui anak-anaknya. Apa irobnya auladahun? Afulun bih yansub al-fathah al-zahiru al-akhiri wahua ya hunna ya al-dham ya auladahunna ya fi mahali jarin mudhafun ilaih nun ala sya'alamat li jam'il inas. Ya, haulaini apa haulaini? Dorof ya, dorof zaman. 2 tahun sempurna ibu-ibu menyusui anak-anaknya selama 2 tahun sempurna. Wa ini tasolat bihinu nutaukid al mubashiroh bunia al fath. Kemudian kalau dia fiil mudhari itu bersambung akhirnya dengan nutaukid al mubashiroh yang langsung, tidak ada pemisah antara dia fiil ini ya dengan nutaukid. Apakah pemisah yang terlafazkan ataupun ditakdirkan, maka dia mabni di atas fathah. Mabni di atas fathah. Contohnya layus jananna walayakunan. Layus jananna. Iramnya apa? Lam waqi'ah li jawabil qasam al-mahdhuf. Jadi lam di sini adalah lam yang jatuh sebagai jawaban dari qasam yang mahdhuf. Uqsimu billah. Ya, layus jananna. Ya. Kemudian yus jananna fi'ilul mudhari' mughayyiru shighah. Ya kan? Yus jan. Mughayyiru shighah mabni lil majhul. Mabni 'ala al-fath li ittisalihi bi nun taukid. Nun taukid harf la mahala lah. Atau mabni 'ala fath la mahala laha min al-i'rab. Abu harf 'athfin. La yakunan seperti tadi waqi'ah jawabil qasam yakunan fi'lun mudhari mabni 'ala al-fath litisalihi bi nun taukid khafifah. Di sini nun taukid khafifahnya ditulis dalam bentuk tanwin ya, yang sering kita dapati bahwasanya nun taukid itu dengan nun kan, tapi di sini dengan tanwin. pada bahasanya orang-orang Kufah itu seringkali nun taukid khafifah ditulis dengan tanwin, bukan dengan nun. Walayakunan itu aslinya dua nun, cuma nun taukidnya ditulis dalam bentuk apa? Tanwin. Laisanana itu naibul fa'ilnya, dhamir mustatir fi jawazan taqdirnya huwa. Kemudian walayakunan mana isim yakun, dhamir mustatir fi jawazan taqdirnya huwa, kembali kepada Yusuf. Walayakunan minas shaghirin. Ya. Sekarang bagaimana? Kalau antara akhir fi'il tersebut dengan nun taukid ada pemisah, apakah dia tetap mabni atau mu'rab? Kalau ada pemisah antara akhir fi'il mudhari' dengan nun taukid dengan pemisah yang lafzi ataupun muqaddar, maka dia mu'rab. Apa contohnya? Wala tattabi'ani, wala tattabi'ani sabila alladzina la ya'lamun. Ucapan Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Wala tattabi'ani. Di sini tattabi'ani apa ya Rabbnya? La harfu apa? Harfu la nahiyah, ya kan? Tattabi'ani fi'lun mudhari'un majzumun bi la nahiyah. Iya. Apa tanda jazmnya? Hafun nun, ya. Adapun nun yang ada di situ nun taukid. Ya, wala tattabi'ani. Tadinya tattabi'aninna. Ya. Tattabi'ani itu nun rofa, kemudian yang keduanya nun taukid, wala tattabi'aninna. Karena di sini majzum maka dibuang nun rofa-nya. Jadi wala tattabi'ani. Ini kenapa kita katakan mu'rab? Karena antara akhir fi'ilnya tattabi'a ain dengan huruf taukidnya nun ada pemisah, yaitu apa? Alif. Wala tattabi'ani ini mu'rab, majzum. Kenapa? Karena antara fi'il atau akhir fi'ilnya yaitu ain dengan nun taukid ada pemisah, itu dhamir. Dhamirnya terlafazkan di sini wala tattabi'ani. Apalagi latublawunna, latublawunna fi amwalikum wa anfusikum wala tasma'unna, sama ya, minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Ini juga sama. Ya, lamnya tadi waqi'ah li jawabil qasam al mahdhuf. Tublawun aslinya apa? Tublawunanna, ya kan? Tublawunanna. Tublawunanna fil mudhari' marfu' li tajarrudihi minan nasib wal jazim. Apa tanda nasabnya? Nun yang dibuang. Karena di sini ada pertemuan tiga nun berturut-turut, ya kan? Nah, tublawunanna. Tiga nun berturut-turut ketemu enggak bagus, sehingga dibuang nun rofa-nya. Nun yang merupakan tanda rofa. Sehingga jadi apa? Latublawunna, gitu kan? Di situ ada pertemuan dua sukun. Sukunnya ada pada wawu, ya, latublawunna, ya kan? Sukunnya ada pada wawu dan sukunnya ada pada nun. Ini memberatkan sehingga dibuang wawunya. Iya, sehingga apa? Latublawunna, gitu. Latublawunna. Sama juga tadi wala tasma'unna. Ya, tasma'unna itu fil mudhari' dia. Aslinya apa? Wala tasma'unna. Wala tasma'unanna. Iya kan? Ada pertemuan tiga nun tasma'unanna, maka dibuang nun rofa'nya. Berarti tasma'unna. Di situ setelah itu ada pertemuan dua nun. Dua apa? Dua sukun. Sukunnya ada pada wawu la tasma'u dengan sukunnya ada pada nun. Maka ini juga memberatkan, maka dibuang. Apanya? Wawunya yang merupakan dhamir. Dhamirnya dibuang. Jadi la tasma'unna. Gitu. Jadi kita kalau mengi'rab la ta wa la tasma'unna, tadi tasma'unna fil mudhari' marfu apa? Wa alamatu rafi an-nun al-mahdhufah. Ya, nun yang dibuang. Kemudian mana fa'ilnya di situ? wawu yang dibuang juga. Kenapa? Karena ada pertemuan dua sukun. Ya, wala tasma'unna. Juga ya, yang semisal ini wala yasuddunnaka an ayatillah. Wala yasuddunnaka an ayatillah. Ya, la di sini la nahiyah ataupun la nafiyah. Ya, wala yasuddunnaka an ayatillah. Jangan sampai mereka menghalangimu dari ayat-ayat Allah. Aslinya apa? Wala yasuddunnaka an ayatillah. Wala, kita tidak katakan di sini la nahiyah karena la nahiyah masuknya pada mukhatab, ya kan? Ini ghaib. Aslinya apa? Wala yasuddun, wala yasuddunannaka. Maka karena ada pertemuan dua nun, maka nun khalfanya dibuang. Jadi wala yasuddunnaka. Karena ada pertemuan dua sukun, sukunnya ada pada wawu dan sukunnya ada pada nun. Jadi nun yang ditasydid itu ibarat atau ungkapan dari dua nun. Yang pertamanya sukun, yang keduanya berharokat. Nun pertamanya sukun, yang keduanya fathah. Jadi dilebur jadi enna, gitu kan. Wala yasuddunna. Pertemuan dua nun, dua sukun. Sukunnya ada pada bah, wawu dan sukunnya ada pada nun. Ini menyulitkan bacaan, sehingga dibuang wawunya. Langsung wala yasuddunnaka. Ya, marfu. Litajarudihi minan nasib wal jazim wa alamat rafi annun al mahdhufah. Iya. Kemudian fa'ilnya mana? Wawu juga yang dibuang. Iya. Yang menunjukkan wawu yang dibuang itu harokat dhammah yang ada pada ada dal. Wala yasuddunnaka. Iya. Nah itu. Kalau ini penghalangnya apa? Muqaddar ya, penghalangnya muqaddar. Wawu itu menghalangi. Kenapa kita katakan wala yasuddunnaka? Apabila tu belabunna itu mu'rab, karena antara akhir fiil dengan nun taukid itu ada penghalang, meskipun penghalangnya apa, muqaddar, ditakdirkan ataupun dibuang, iya kan? Pokoknya kalau ada penghalang antara akhir fiil mudhari dengan nun taukid, apakah penghalangnya itu disebutkan seperti apa? Wala tatabi'ani, alifnya kan kelihatan, ataupun penghalangnya tidak disebutkan, ditakdirkan, maka ketika itu dia mu'rab, mu'rab dia. Ya. Ya karena tadi afal khamsah maka tanda rafanya nun. Wa inna ma u'ribal mudhari'u. Kalau tadi mungkin ada pertanyaan, wala tatabi'ani, kok kenapa nun taukidnya di kasroh gitu? Ya kan biasanya di fathah ya. Di sini di kasroh wala tatabi'ani dikatakan oleh yang lain tashbihan bil musanna. Karena menyerupakan dengan musanna, karena bentuknya seperti musanna ya. Tashbihan bil musanna, diserupakan dengan musanna al muslimani, ya kan? Wa inna ma u'ribal mudhari'u li musyabatihi al isma. Tidak lain fil mudhari' itu di i'rab karena dia menyerupai isim. Apa i'rabnya isim di sini mansub kenapa? Al isma kenapa mansub? Sebagai apa? Maf'ulun bi. Jadi masdar kalau diidhofahkan itu beramal menasabkan maf'ul. Musyabah itu masdar dari syabaha yushabi musyabahatan. Dia beramal li musyabatihi al-isma. Dhamir ha itu mudhaf ilaih sebagai fa'il maknanya. Karena dia menyerupai atau karena fi'il mudhari' tersebut menyerupai isim. Wa amal huruf fa mabniyatun kulluha. Adapun huruf maka semuanya mabni. Kulluha sebagai apa? Taukid. Dari apa? Huruf. Huruf semuanya mabni tanpa terkecuali. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina. Wal aslu fil mabniyi an yusakkana. Ya. Semua huruf itu haknya dia mabni. Tanpa terkecuali. Ya. Meskipun ada huruf yang mungkin di sana tersusun dari tiga kata. Nih, ada huruf nih tersusun dari tiga kata. Seperti ala. Berarti kan mirip dengan isim dong. Harusnya mu'rab. Enggak. Semuanya mabni huruf itu. I'rabnya gampang. Mabni. La mahala lahu minal i'rab. Sampai di sini ada isyal. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Gak ada? Silakan. Barangkali ada yang kurang jelas. Kurang paham. Atau yang lainnya silakan ditanyakan sebelum kita tutup. Apanya? Tadi, apa yang ditanyakan? Musyabahannya? Ya majrur. kemasukan huruf jar. Li musyabat musyabah isim majrur bi lam wa alamatu jarri al-kasrah wa huwa mudhaf ha dhamir muttasil mabni ala al-kasri fi mahal jarin mudhafun ilaih, dan dia maknanya fa'il ha itu. Maknanya fa'il. Di sini ada idhafatu masdar ila fa'ilih. Idhafatul masdar ila fa'ilih. Ada penyandaran masdar kepada fa'ilnya. Ha itu meskipun majrur tapi maknanya fa'il. Al-isma maf'ulun bi. Maknanya karena fi'il mudhari tadi menyerupai isim. Ya kalau letter lock-nya antum terjemahkan karena keserupaan fi'il mudhari tersebut dengan isim. Boleh terjemahkannya ini ataupun itu. Yang lain? Kalau enggak ada, maka kita cukupkan. Insyaallah nanti pertemuan berikutnya murojaah. Kita tanyakan kembali apa yang telah dijelaskan, dan mungkin kalau ada tambahan akan kita tambahkan. Ya, dihafalkan dan dimutkinkan. Hafalannya juga, pemahamannya juga, i'rabnya. Ya. Terus ya, jangan sampai lewat kemudian dalam kondisi antum enggak bisa mengambil faedah. Ada saja satu ataupun beberapa yang kurang paham, tanyakan. Apakah masalah maknanya, i'rabnya ataupun yang lainnya. Subhanallahi wa bihamdik, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum.